Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ufikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fajal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah taklim pagi terakhir kita di bulan Ramadan ya, untuk hari Ahad ini. Dengan izin Allah semata kita masih bisa berkumpul kembali di ruangan musola yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Jawabu Su'alin fi Jihadid Dafi, yang sampai hari ini kita masih membaca bagian mukadimahnya. Kita lanjutkan. Wa huna narji'u ila tafriqi baina darajatil masaili wa maratibiha fi tsubuti wa wuduhi nisbatiha ila Allah Ta'ala wa dinihi. Maka di sini kita kembali kepada membedakan, memilah-milah tingkatan-tingkatan persoalan. Perkara-perkara itu tingkatannya beragam-ragam, si subut, baik dalam hal subut jalur sanadnya sampainya kepada kita pasti atau tidak, qat'i subut atau dzanni subut. Kalau qat'i subut Al-Qur'an dan hadis mutawatir diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak, yang mustahil orang berbohong. Tidak mungkin sahabat sepakat membuat surat yang namanya Al-Fatihah. Tidak ada yang meragukan. Mutawatir semua sahabat meriwayatkan Al-Fatihah ya seperti itu. Begitu juga hadis sholat duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Sekalipun teks lafalnya ya tidak disebutkan semua hadis menyebutkan begitu, tapi fi'il sahabat semuanya menunjukkan seperti itu, fi'il Rasulullah SAW menyebutkan itu, riwayatnya sangat kuat, semua orang menyebutkan begitu. Tidak ada yang menyebutkan bahwasanya duhur 3 rakaat. Ini secara subut mutawatir. Tapi ada juga persoalan yang dzanni subut, sampainya kepada kita dengan cara yang dzanni, yang sifatnya dugaan, kemungkinan besar benar tapi ada kemungkinan keliru. Mungkin karena rawinya dari aspek hafalan dan lainnya, yaitu hadis-hadis ahad. Wa wuduhi nisbatiha ila Allah Ta'ala wa dinihi. Selain masalah subut, maka yang dipersoalkan juga, yang perlu dipilah adalah wuduhnya, kejelasan persoalan tersebut. Apa benar-benar jelas bagian dari agama Allah, ataukah hanya jelas bagi sebagian orang, sementara sebagian orang lainnya, mayoritas orangnya bahkan tidak tahu kalau itu ajaran Islam, yang nanti disebut dengan istilah dzanni dilalah dan qat'i dilalah. Penunjukan sebuah dalil terhadap sebuah masalah itu sangat jelas sehingga semua orang memahami itu bagian dari agama Allah. Bainal yaqini wal qat'i wa dzanni wat taraddudi. Antara perkara yang sifatnya yakin dan qat'i, perlu dibedakan dengan perkara yang sifatnya dzon dan taradud, masih ada unsur dugaan dan keraguan, tidak yakin, tidak pasti. Faraja al-amru ila mas'alatil ma'lumi minad dini bidarurati wa ma la yujhalu mithluhu wa ma laisa kadzalika. Maka persoalannya dikembalikan kepada apakah masalah ini yang sedang dibahas, yang sedang diperdebatkan ini termasuk perkara yang maklum minad din bidarirah, hal yang pasti sebagai bagian dari agama Islam. Wa ma la yujhalu mithluhu, dan perkara yang seperti itu biasanya tidak asing, tidak aneh, tidak samar. Wa ma laisa kadzalika, dan perkara yang tidak seperti itu, perkara yang tidak pasti, yang belum maklum minad din bidarurah, perkara yang kadang orang seperti dia bisa yajhal, bisa bodoh, bisa tidak tahu. Wa ma'lumun anna hadhihi mas'alatun nisbiyatun idhafiyah, dan sudah diketahui bahasanya hal seperti itu, menilai masalah ini qat'iyatun dzanni, maklum atau tidak maklum, majhul atau ma'ruf, itu termasuk perkara yang nisbiyah idhafiyah, perkara yang subjektif, tergantung kepada banyak faktor. Kama qala Syekhul Islam, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan wa aidan fa kaunul mas'alati qat'iyatan aw dhanniyatan huwa amrun idhafiyyun. Dan juga status sebuah masalah sebagai perkara qat'i atau dhanni itu adalah perkara yang idhafi, sifatnya tambahan, sifatnya subjektif. Bihasbi halil mu'taqidin, tergantung kondisi orang yang meyakini, tergantung kondisi orang yang melihat persoalan tadi. Laisa huwa wasfan lil qawli fi nafsihi, bukan sifat untuk pendapatnya itu sendiri. Sholat duhur itu 4 rakaat, itu dhanni atau qat'i, ma'lum minad din atau ghairu ma'lum minad din, ya. Itu lihatnya bukan dari sholat duhurnya sendiri, tapi dilihat dari orang yang melihatnya. Kalau kita yang sejak kecil lahir di lingkungan muslim, sejak kecil, sejak balik sudah sholat, ya, ma'lum minad din bidarurah kuadrat-kuadrat. Nah, ada orang yang meragukan duhur barakat. Tapi bagi orang yang dari kecil lahir di lingkungan Kristen, masyarakatnya mayoritas Kristen, ya, dia awal masuk Islam belum tahu kalau duhur barakat. Taunya dia pokoknya orang sholat itu naik turun, ya, ada berdiri, ada sujudnya. Dia tidak tahu ini berapa rakaat itu. Duhur barakat itu bukan ma'lum minad din bidarurah. Jadi cara melihatnya, lihatlah orangnya, jangan lihat perkaranya. Kemudian dipukul atau kamu masuk Islam sudah Islam tidak tahu sholat duhur barakat, ya, karena dia baru masuk Islam. Bedakan dengan orang yang sejak bayi sudah muslim, ya, sudah dalam kandungan, sudah lahir dari ibu bapak yang muslim. Fa innal insana qad yaqta'u bi asya'a alimah bidarurati au bin naqlil ma'lumi sidquhu indahu, karena terkadang seorang manusia memastikan bi asya'a, memandang sesuatu itu, memandang banyak perkara itu perkara yang pasti, yang qat'i, alimah bidarurati au bin naqlil ma'lumi sidquhu indahu, dia tahu perkara tersebut sebagai bagian yang pasti, darurah yang pasti, tidak mungkin tidak, atau dengan riwayat yang dia ketahui kebenarannya, oh ini ada hadisnya, oh ini ada ayatnya, maka dia meyakini memegang teguhnya. Wa ghairuhu la ya'rifu dzalika la qat'an wa la dhannan. Sementara orang lain tidak paham perkara tersebut, tidak secara qat'i juga tidak secara dzanni. Bagi kita demokrasi itu sistem kufur, sistem syirik, itu hal yang maklum minaddin bidarurah. Sejak awal ngaji ustaznya semua ngomong begitu. Dapat kitab-kitab seh-seh yang semuanya ngomong begitu. Tapi bagi orang lain mungkin banyak yang gak tahu itu laqatan wala dhanan. Bukan perkara yang qat'i juga, bahkan dhani pun tidak, yang gak pernah dia nyangka masa syirik, masa nyoblos pemilu, melakukan kekufuran. Orang dia dari kecil sampai sekarang, sampai besar, dapatnya ulama-ulama yang nyoblos semua. Kajiannya hari-hari halakohnya halakoh yang menyatakan masyru'nya berjuang lewat parlemen. Dan itu ada ulama-ulamanya, ada dalil-dalilnya, sekalipun bagi kita dalil-dalil mereka itu lemah. Tapi bagi orang yang meyakini begitu ya, bagi dia tidak bisa disebut ma'aluminadin bintarullah ya. Bagi dia berjuang lewat parlemen itu yang bahkan ma'aluminadin bintarullah. Nah itulah. Kenapa? Lihatnya bukan persoalannya sendiri, tapi orangnya, kondisi orangnya. Waqad yakunul insanu dzakiyan qawiyadz dzihni sari'al idraki fayakrifu minal haqqi wa yaqta'u bihi. Terkadang dari faktor lain ya, ada seseorang tuh yang zaki, yang cerdas, qawiyadz dzihni, pikirannya kuat, sari'al idrak, cepat memahami. Ada yang dia apa tahu paham persoalannya bukan karena faktor periwayatan tadi ya, diadanya karena faktor periwayatannya maklum jalur yang jelas terpercaya. Tapi ada juga karena faktor kecerdasan. Ada orang yang zaki kowi sari al idrok, orang-orang yang secara akal Allah karuniai kecerdasan lebih, sehingga dia cepat paham dan punya kemampuan istimbat yang baik. Fayakrifu minal haqqi wa yaqta'u bihi, maka dengannya dia bisa mengetahui sebagian kebenaran dan meyakininya dengan pasti. Ma la yatasawwaruhu ghairuhu wa la ya'rifuhu la ilman wa la dhannan. Sementara orang lain tidak pernah membayangkan kesimpulan yang dia ambil itu dan tidak tahu kesimpulan itu ya, baik secara sebagai ilmu yang qadhi maupun sebagai ilmu yang dhanni. Orang lain tidak pernah sama-sama baca Al-Quran tapi punya kesimpulan seperti itu, tidak pernah terbetik dalam diri dia. Jangankan zaman sekarang ya, zaman sahabat dulu pun orang juga beda-beda kualitas pemahaman dia. Ketika turun idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, semua orang gembira, Islam sudah menang, sekarang semua orang zamannya daftar masuk Islam. Tapi Abu Bakar nangis. Itu yang disebut sari al-idrok itu ya, qawiyadzihni ya, karena bagi dia bukan masuk Islamnya berbondong-bondong orang Islam itu, yang masuk Islam itu yang membuat dia nangis. Tapi karena itu isyarat, biasanya tugas Nabi SAW sudah paripurna. Kalau Nabi sudah selesai menunaikan tugas itu berarti tinggal saatnya dia pensiun. Dan pensiunnya para Nabi itu menghadap Allah, wafat. Itu istimbat yang orang lain tidak pernah memikir sampai sejauh itu. Ini di zaman Nabi ya, di setiap generasi juga ada orang-orang begitu ya. kok bisa ya ulama itu dari sebuah ayat menyimpulkan kesimpulan begini. Sementara orang lain, ulama lain sama-sama ahli tafsirnya punya kesimpulan yang beda, yaitu namanya wahab, apa? Mauhibah, pemberian ya, karunia dari Allah. Seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam Sahih Bukhari itu ada sebuah hadis. Ali bin Abi Thalib ditanya oleh orang Syiah, apakah Rasulullah SAW mengkhususkan kalian Ahlul Bait, ya, keluarganya Fatimah ini dengan ajaran yang tidak disampaikan kepada umat Islam lainnya. Maka Ali menjawab, tidak, apa yang beliau ajarkan kepada kami itu ya sama dengan yang diajarkan kepada umat Islam lainnya. Kemudian ditunjukkan oleh Ali ya satu gulungan sarung senjata atau apa, di dalamnya tersimpan beberapa wasiat ajaran Islam ya, diantaranya di situ adalah kewajiban membayar diat, pembunuhan, dan ada masalah apalagi dua atau tiga. Kemudian salah satunya di situ disebutkan dan wafahman utiyahu, dan pemahaman terhadap Al-Quran yang Allah karuniakan kepada seseorang, yang itu simpannya bertingkat-tingkat. Jadi, ada sama-sama ulama bahas hadis tapi bisa mendapatkan kesimpulan yang beda. Nah inilah faktor lainnya, bukan sama sebenarnya ayatnya sudah sampai kepada kamu kok, bukan masalah ayatnya sampai atau belum ini, tapi ini masalah bagaimana ketika ayat itu sampai, ketika hadis itu sampai, kita memahami hadis dan ayat itu. Orang sama-sama dapat perintah dari Nabi SAW saja, sahabat bisa punya dua penafsiran. Yang satu memahami zahirnya, satu lagi memahami inti pesannya. Seperti pada kasus sholat ya, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu kan hadisnya sama, dan itu perintah lisan ya. Orang kalau dapat perintah lisan itu jelas lebih mudah memahaminya daripada kalau perintah itu tulisan. Ceramah lisan itu lebih mudah dipahami daripada orang baca buku. Ada kesempatan untuk tanya jawab, dialog ya. Bisa lihat mimik bibirnya. Jadi kemungkinan salahnya lebih kecil ya. Beda halnya dengan pesan itu disampaikan lewat tulisan, hadis, ayat, Al-Qur'an kan semuanya sekarang hadir ke tangan kita dalam bentuk tulisan. Mau tanya sama perawi Abu Hurairah juga sudah tidak ada. Ini yang hadis meriwayatkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbasnya sudah tidak ada. Mau tanya gimana? Perawinya sampai zaman Imam Bukhari pun sudah meninggal semua. Sangat memungkinkan untuk terjadi perbedaan dari aspek kemampuan istinbat tadi. Falqatu wa dhannu yakunu bihasbi ma wasala ilal insani minal adillati. Maka persoalan qat'i dan dhanni itu tergantung kepada dalil yang sampai kepada seseorang, baik dari terutama dari jalur tadi ya, jalur periwayatan, dari sisi subutnya ini dalilnya mutawatir atau ahad dan sebagainya, sahih atau dhaif. Kadang ya, saya tadi sebuat contoh itu ya. Ini masalah qat'i atau dhanni itu tergantung salah satu faktornya mawa sholat ilal insan minal adillah, dalil yang sampai kepada seseorang. Kadang dalilnya satu tapi sampai kepada dua orang yang berbeda dengan dua jalur sanad yang beda. Yang satu menolak hadis itu karena itu hadis ini dhaif, sementara yang lain menerima ini hadis sahih karena jalur yang sampai ke saya jalur yang sahih. Tadi saya coba contohnya itu ketika baca sebuah hadis ya, riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ditanya oleh seorang ulama tabi'in Abdullah bin Abi Mulaika, bagaimana cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Maka disebutkan dalam hadis itu kebiasaan Rasulullah SAW ketika membaca Al-Qurannya adalah yuqatti'u ayatan ayatan. Beliau memotong satu ayat, artinya berhenti setiap selesai satu ayat. Hadis ini sebagian ulama menyatakan hadis ini tidak benar. Kenapa hadis ini mursal? Yang disebut mursal itu ada mursal tabi'i, ada mursal sahabi. Ya, kalau mursal sahabi berarti sahabatnya ngomong tapi padahal dia tidak pernah mendengar langsung atau Rasulullah SAW membaca Al-Quran seperti itu. Kalau mursal tabi'i berarti Abdullah bin Abi Mulaika menyatakan Rasulullah bersabda begitu, membaca begitu tanpa lihat langsung Rasulullah baca, karena dia tabi'in, tidak pernah bertemu Rasulullah. Ada yang menyatakan hadis ini mursal, hadis ini dhaif, tidak bisa diterima. Iya, karena dia dapat jalurnya itu. Tapi sebagian besar ulama menyatakan hadis ini sahih. Ada Imam Al-Hakim, ada Rukutni, Az-Zahabi, At-Tahawi, para ulama hadis yang besar-besar ya, zaman abad 3, 4, 5, 6 Hijriah sampai zaman Imam Al-Ghazali menyatakan hadis ini sahihul isnad rijaluhu thiqat, yang kata Imam Ad-Darukhtni. Kenapa hadisnya sanadnya nyambung dan semua perawinya perawi-perawi dalam kitab sahih, sehingga di sini sahih, dan itu mazhab sebagian besar ulama hadis menyatakan hadis itu sahih. Artinya apa? Ini hadisnya sama satu ya, tapi sampainya ke ulama itu yang satu mungkin berangkat dari Madinah dengar hadis itu, sahabat berangkat ke mungkin Abdullah bin Abi Mulaika ya, tabi'in ya, dari Mekah datang ke Madinah belajar, kemudian dia pergi ke Irak, mungkin di sana dia sampaikan hadis itu, maka orang ketiga tabi'in nerima hadis itu. Nanti dia lagi ke Syam cerita hadis itu, orang di sana terima hadis itu. Nah, ada orang yang di Irak ini mungkin yang nerima, nanti orang kelimanya sudah apalanya tidak kuat sehingga dianggap dhaif. Sementara yang di Syam orangnya kuat-kuat apalanya soleh-soleh sehingga dianggap hadisnya sahih. Akhirnya yang satu menganggap ini sahih, ini yang satu menganggap ini dhaif. Padahal hadisnya sama. Itu dari sisi tsubut ya. Bisa seperti itu. Wa bihasbi qudratihi 'alal istidlal. Dan juga berdasarkan kemampuan seseorang untuk memahami dalil. Ini ada dalil begini, ini maknanya apa? Kesimpulan apa yang ditunjukkan oleh dalil ini? Itu juga kemampuan orang beda-beda ya, tadi tergantung kuatul idrok, suratul idrok ya, kuatul zihen, kemampuan kecerdasan akal dia dalam membedah kandungan dari sebuah dalil. Dan itu tentu setiap ulama beda-beda ya, ada orang yang kemampuannya mungkin memahami persoalan itu sampai sangat dalam ya, seperti Abu Bakar itu, walaupun banyak diam cara ngomong, cara menceramah, tapi diakui sebagai ulama sahabat yang paling dalam ilmunya. Karena apa? Karena banyak paham persoalan yang sahabat lainnya tidak paham. Saat orang lain semuanya bingung pada masa-masa seperti itu, selalunya Abu Bakar yang tampil sebagai orang yang tenang, paham persoalan. Orang hidup ini Rasulullah meninggal atau enggak, dan sampai Umar aja bilang, kalau ada yang berani bilang Rasulullah SAW wafat, maka saya penggal kepalanya. itu kan antara percaya dan tidak ya, sampai ada yang bilang enggak, beliau tidak meninggal, beliau ini hanya menghadap Allah sebagaimana Musa dulu menghadap Allah di Bukit Tursina batu hari, nanti balik lagi. Tapi Abu Bakar tenang ya, karena dia sudah tahu bagi dia, oh dalilnya wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablih rusul, ini mati beneran, wafat beneran, bukan ruhnya sedang menghadap Allah sementara jasadnya masih di sini, tidak seperti itu, dan banyak perkara lainnya ya. Wa an-nasu yakhtalifuna fi hadza wa hadza, sementara manusia itu berbeda-beda dalam perkara ini dan itu ya, baik dari tadi sisi sampainya dalil maupun dari sisi cara memahami dalil. Fa qaunul mas'alati qat'iyatan aw dhanniyatan, maka status sebuah persoalan sebagai perkara qat'i atau dhanni, laisa huwa sifatun mulazimatun lil qaulil mutanazzi fihi. Ini perkara qat'i atau dhanni itu bukan sifat yang mulazimah lil qaulil mutanazzi fihi. Bukan sifat yang paten, sifat yang selalu melekat pada perkara yang diperselisihkan tadi. Hatta yuqala kullu man khalafahu qad khalafal qat'i, sehingga tidak bisa dikatakannya orang yang menyelisih perkara itu berarti menyelisih perkara yang qat'i. Kamu tidak berpendapat begini, kamu menyelisih ijma. Tidak begitu. Kamu berpendapat begitu berarti menyelisih perkara yang qat'i. Ya, tidak seperti itu. Bal huwa sifatun li halin naziril mustadilli al mu'taqidi. Tapi ini qat'i atau dhanni itu adalah sifat bukan untuk perkaranya, tapi untuk kondisi orang yang melihat. An-nazir, ulama yang memandang dalil tadi, al-mustadil, al-mu'taqid, orang yang berdalil, memahami dalil tadi, dan orang yang meyakini dalil tadi. Wa hadza mimma yakhtalifu fihi an-nas, dan ini termasuk perkara yang manusia bertingkat-tingkat, beragam, berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata. Jadi kalau sama ya, kalau perkaranya begitu maka apa, masalah takfir dan lain-lain itu juga masuknya perkara nisbi idhofi, perkara yang sifatnya subjektif ya. Karena yang dihukum ini bukan perkaranya tapi orangnya, memandang orang inilah yang memungkinkan orang untuk berbeda-beda. Tidak pakai kaidah-kaidah umum, pokoknya siapapun membantu thagut dengan ucapan dan perbuatan maka dia dianggap ulama thagut ya musyrik, minimalnya lebih dari itu yang murtad. Itu kaidah secara hukum syar'i memang seperti itu, tapi dalam prakteknya apakah semua ulama yang bekerja di pemerintahan, Dewan Fatwa ya, atau Departemen Agama umpamanya, kemudian diponis seperti itu ya, tentunya para ulama tidak berani begitu ya. Sampai namanya Syekh Ali Hudair pun tidak akan berani memfatwakan murtadnya Syekh Bin Baz umpamanya. Orang dalam buku-bukunya juga ngutipnya dari fatwa-fatwanya Syekh Bin Baz. Padahal kita tahu ya, Syekh Abdul Aziz Bin Baz itu membantu rezim Thagut Saudi itu bukan hanya dengan sekali dua kali hadir dalam pertemuannya, kan enggak begitu. Sekali dua kali undangan makan, enggak begitu. Tapi bertahun-tahun jadi mufti dan sudah mengeluarkan fatwa-fatwa yang jelas-jelas sangat merugikan kaum muslimin. Fatwa hukuman mati untuk para pelaku bom asrama militer Amerika di Riyadh ya, tahun 1996. Itu siapa yang mengeluarkan fatwanya kalau bukan Syekh Bin Baz? Tapi tidak serta-merta kemudian mujahidin sendiri kemudian gegabah yang berani memponis begitu. Karena melihat apa? Bagi Syekh bin Baz ini perkara memerangi Amerika di Saudi itu dia, bagi beliau bukan jihad, tapi hirobah, ya kan? Membuat kekacauan malah, ya kan? Malah kena ayatnya itu innal ladzina innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yasawna fil ardi fasada ayuqtalu aw yusallabu, malah kena ayat itu yang terbetik dalam benaknya Syekh bin Baz itu. Kenapa? Karena man qatala muahadan lam yarih ra'iyatal jannah, barang siapa membunuh orang yang ada perjanjian damai, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka tidak akan mencium bau surga. Begitu dalil-dalil yang dikeluarkannya. Kenapa? Persoalannya beda pandang tadi. Bagi yang satu menandang ini jihad memerangi Amerika yang menjajah negara kita, satunya lagi memandang ini tamu diundang ke sini untuk jaga keamanan kita. Inilah perbedaan itu ya. Dan kita tahu ya dalam fatwanya pun, dalam tanya jawab ya di mimbar Tauhid wal Jihad, Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi pun seperti itu ya. Beliau menyatakan, saya tidak mengkafirkan Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, sekalipun keduanya tidak memandang Saudi ini sebagai rezim yang kafir ya. Bahkan dalam, kalau tidak salah dalam apa, dakwah Muqawamah sampai tahun 1993-94 pun Syekh Usama pun menganggap pemerintah Saudi itu ulil amri. Dan baru mungkin baru ada kesadaran sampai tingkat mengkafirkan itu mungkin tahun 95-96 juga. Ketika awal-awal balik ke Afgan pada eranya Taliban ya. Nah, ini seperti itu ya. Kita jangan lihat persoalannya semata, tapi lihatlah orangnya yang akan kita nilai itu. Itulah yang disebut namanya takfir muayyan itu, mengkafirkan orang ya, bukan mengkafirkan perbuatan. Perbuatan atau ucapan atau keyakinan asal ada dalilnya menyebut itu kufur, ya itu kita nilai kufur. Tapi ketika dipraktekkan kepada orang itu, maka kata para ulama ya, inilah yang memerlukan kehati-hatian, di mana keliru memaafkan orang itu lebih baik daripada keliru menghukum orang. Dan tidak ada hukuman yang lebih berat daripada vonis kafir itu, karena konsekuensinya kalau divonis kafir itu berarti kita pastikan dia di akhirat masuk neraka. Di dunianya kita lihat konsekuensinya banyak ya, hukuman murtad itu dibunuh, anak istrinya harus dipisahkan dari dia, hartanya tidak diwarisi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Waqauluhu waqululahum, dan katakanlah kepada mereka, nahnu nakunu insyaallah ala ma kana alaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum wa ala sirati salafina salihin. Dan katakanlah kepada mereka Abu Maryam Al-Mukhlid dan para pengikutnya, bahasanya kami insyaallah berada di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga jalan para sahabat radhiyallahu anhum dan para salafus saleh. La ghulu wa la jafa'a, kami tidak terlalu ekstrim ke kanan, juga tidak terlalu lembek ke kiri, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek. Ma'asawadil a'zami minal muslimin, dan bersama golongan terbesar dari kaum muslimin. Wa ma'a ahli ilmi wal khairi was salahi wal jihadi, dan kami bersama para ulama, para pelaku kebaikan, para orang-orang soleh dan para mujahidin. Mimman tasbutu khairiyatuhum wa salahuhum, mimman sabatat khairiyatuhum wa salahuhum, yaitu orang-orang yang telah terbukti kebaikan dan kesolehan mereka. Wa dhaharafat luhum, nampak jelas keutamaan mereka. Wa hasuna bala'uhum bil islami, dan telah nampak jelas ujian baik yang mereka alami, pengorbanan mereka di dalam Islam. Ilman wa da'watan ilal khairi wa jihadan fisabilillahi wa tadhiyatan min ajlihi azza wa jalla. Baik dari sisi ilmu, dakwah, jihad fisabilillah maupun pengorbanan untuk jalan Allah azza wa jalla. Inilah ya, kita bersama orang-orang yang seperti itu ya, Rasulullah SAW, para sahabat, salafus soleh, juga orang-orang setelahnya, para ulama, para ahlu ibadah, para mujahidin yang terbukti mereka itu orang-orang yang kesolehan, jihad pengorbanannya, dakwahnya, ilmunya diakui di kalangan kaum muslimin. Dulu Syekh Abdul Azam pun ya kan, ketika berada di Afghanistan juga dituding seperti itu, meremehkan akidah dan lain-lainnya ya kan, karena bergaulnya sama orang-orang awam ya, tentunya mujahidinnya yang masih mengkonsumsi hasis apa ganja ya kan, masih merokok, masih pakai jimat, jimat yang berteruskan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri sebenarnya masih ikhtilaf ya. Boleh enggak pakai jimat yang tulisannya ayat-ayat Al-Quran itu, ayat kursi ditulis di lembar kertas digantung di kalung, mayoritas ulama menyatakan tidak boleh, tapi ada juga sahabat Abdullah bin Amr bin As yang membolehkan seperti itu dan banyak lainnya ya, mungkin syirik kubur dan lain-lainnya ya. Nakunu ma'at ta'ifatil mansurati insya'allahu ta'ala allati lan tazala qa'imatan wa zahiratan alal haqi tuqatilu fisabilillah ila qiyami sa'ah, dan kami akan bersama ta'ifah mansurah insya'allah yang akan senantiasa tegak dan meraih kemenangan di atas kebenaran. Mereka berperang di jalan Allah sampai hari kiamat. Wa amatu ulaika ma'rufuna musyakhasuna likulil uqala'i, dan mayoritas mereka, para ulama, para mujahidin, orang-orang soleh tadi, ma'rufun adalah orang-orang yang sangat terkenal, musyakhasuna likulil uqala'i, bisa dilihat sosoknya, diketahui sosoknya oleh setiap orang yang berakal sehat. Banyak ya. Wa tariquhum badihun bayyinun walhamdulillahi rabbil alamin, dan jalan mereka sudah sangat jelas, sangat terang. Segala puji bagi Allah rabbul alamin. Kita tahu ya, alhamdulillah belakangan ini pemahaman ini mulai nampak ya, di tengah kita ya, setelah sebelumnya di tengah kaum muslimin dianggap sebagai mungkin pemahaman murji'ah. Belajar akidah kok enggak bahas takfir itu, bukannya enggak bahas takfir, tapi takfir yang seperti bagaimana yang dipelajari dan diterapkan itu ya. Kita lihat para ulama kita ya, Syekh Usama bin Ladin, Syekh Iman Al-Bawahiri, Syekh Mustafa Abu Yazid, Syekh Atiyatul Alibi, Syekh Abu Yahya Alibi rahimahullah ya, dan banyak ulama lainnya ya. Di mana kehati-hatian mereka dalam masalah ini ya. Mereka dikenal juga ulama ya kan, mujahidin, orang-orang yang kesolehannya, kebaikannya diakui oleh umat Islam ya. Bahkan oleh orang-orang yang dari kalangan non-jihadi sekalipun ya. Belum lagi juga banyak ulama lainnya ya kan, yang tidak mujahidin tapi punya pemahaman seperti ini, dan mereka dikenal sebagai ulama-ulama besar. Ada Syekh misalnya Muhammad bin Abdul Maksud Al-Afifi, itu dianggap sebagai ulama besar fikih di Mesir ya kan. Ada lagi Syekh Shodiq itu, Abu Abdurrahman Shodiq itu yang dari Sudan, itu ulama hadis di Sudan. Begitu juga di Saudi misalnya kita lihat bagaimana Syekh Al-Ulwan, Sulaiman bin Nasir Al-Ulwan, ya, kehati-hatian beliau ya, dalam masalah takfir ini, bahkan di akhir penjelasan beliau tentang syarah beliau tentang apa 10 pembatal keislaman itu, beliau menyarankan bahasanya takfir itu perlu kehati-hatian karena beda menilai perbuatan dengan menilai orang, dan beliau nasihatkan mengkafirkan itu, memvonis itu serahkan kepada para ulama. Adapun bagi orang awam yang penting tahu ini hal yang membatalkan keislaman yang harus dijauhi, itu yang penting. Kita mendakwahkan kepada orang ini loh yang membuat orang murtad yang harus dijauhi. Adapun mengenai kamu sudah murtad atau belum itu serahkan saja kepada para ahlinya. Karena tugas kita yang lebih penting adalah menyelamatkan orang, bukan mengeluarkan Islam dari jalan selamat. Kalau sudah bisa mengkafirkan orang, bangga. Mengeluarkan orang dari Islam, bangga. Yang bangga itu ya kamu seret orang dari luar Islam ke dalam Islam, itu yang baru dapat hadis, ya kan? Kemurnian, ya kan? Faballahi la ayyahdiyakallahu ila ayyahdiyallahu bika rajulan wahidah khairun laka min sumbini'am. Demi Allah, kamu bisa memberi petunjuk kepada seseorang itu, Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui perantaraanmu itu lebih baik dari honda merah, ya kan? Ini yang penting untuk kita lakukan. Insya Allah ya, kita bersama para ulama dan para mujahidin yang keilmuan, kesolehan, jihad, dakwah dan pengorbanan mereka di jalan Allah sudah dikenal luas oleh kaum muslimin. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada Ramadan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.